Ya, segala sesuatu adalah Allah. Nah, jadi pencipta segala sesuatu adalah Allah, dengan langit, bumi, gunung, lautan, malaikat, para nabi, jin, syaitan. Jadi seluruh makhluk adalah ciptaan Allah. Nah, karena Allah yang menciptakan, berarti Allah sekaligus pemilik. Berarti Allah sekaligus pemilik. Karena Allah yang memiliki, berarti Allah yang sekaligus mengatur. Jadi kalau kita mengaturkan, kan terserah kita yang punya, kan? Allah yang punya langit dan bumi, punya alam semesta, Allah yang memiliki, karena Allah yang menciptakan, berarti Allah yang mengatur. Nah, bagaimana caranya Allah? Allah mengatur, lihat bagaimana Allah mengatur. Diatur angin, diaturlah cahayanya, diaturlah air-airnya, diatur semua rezekinya, Allah yang mengatur. Nah, karena Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, maka Allah lah yang wajib kita sembah dan kita ibadahi. Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memiliki alam semesta, mengatur seluruhnya. Karena Allah memang berkuasa di alam semesta, berarti Allah yang wajib kita ibadahi. Nah, sekarang kita belajar satu-satunya yang wajib kita ibadahi adalah Allah. Dalam bentuk ibadah apapun. Ibadah lisan, contohnya berzikir, istighfar, baca Quran, selawat, ya kan? Selawat, baca Quran, ibadah lisan, karena dilakukan oleh lisan. Nah, ia harus kita niatkan karena Allah. Nah, ibadah gerakan badan, contohnya kita sholat, takbirnya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, kan gerakan-gerakan badan, kan? Ibadah gerakan badan namanya. Ya, bentuknya ibadah juga, dan bentuknya beda. Kita berikan juga kepada Allah, niatnya ikhlas kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ibadah bentuknya adalah gerakan hati atau perbuatan hati. Ada contohnya tawakal. Tawakal artinya bergantung, berharap, berserah diri. Sabar. Sabar kita karena Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Takut. Takut ibadah hati. Dan lihat, dan nampak dengan anggota badan, dan diketahui dengan lisan, takut ibadah hati. Cinta. Cinta juga ibadah hati. Nah, semua ibadah hati, apapun bentuknya, diberikan hanya kepada Allah. Berarti kesimpulannya, kita hanya menyembah kepada Allah. Bentuknya bisa dengan ucapan lisan, bentuknya bisa dengan gerakan badan kita, sholat, kita pergi haji, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, berjihad di jalan Allah, bertempur di medan perang, ini semuanya ibadah kepada badan. Ibadah hati kami juga. Ibadah hati kita berharap, kita tawakal, kita sabar, kita cinta, kita takut, semuanya hanya kita berikan kepada Allah. Karena hidup kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salat, ibadah-ibadah, hidup kita dan mati kita hanya untuk Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memalingkan satu pun bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Siapapun yang memalingkan satu pun bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan syiriknya dosa besar yang menghapuskan seluruh amalan. 50 tahun dia beribadah kepada Allah, sedekah 50 tahun, sholat 50 tahun, puasa 50 tahun, terhapus seketika dengan satu perbuatan syirik besar. Syiriknya kita palingkan bentuk ibadah apapun kepada selain Allah. Contohnya kita sholat, tapi sholatnya untuk penghuni kuburan. Tidak ditujukan untuk Allah. Sholat itu untuk Allah. puasa, puasa kita tujukan untuk dapat ilmu kebal, bukan untuk Allah. Itulah berbuat syirik, karena puasa ibadah harus diberikan kepada kepada Allah. Kita baca Quran harus ikhlas untuk Allah. Kita berzikir hanya untuk Allah. Kita istighfar hanya untuk Allah, bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk malaikat, bukan untuk orang tua kita, bukan untuk siapapun. Ibadah ia haknya, haknya Allah. Jadi harus kita berikan kepada Allah. Begitu juga dengan kita berharap, kita sabar, kita tawakal. Bila kita tawakalnya kepada dokter, kita meyakini dokter bisa menyembuhkan, berarti kita telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Tawakal kita wajib kepada Allah. Dokter cuma perantara. Paham gimana? Dokter cuma perantara yang membantu. Adapun keputusan, kalau Allah izinkan sembuh, sembuh. Kalau tidak sembuh, tidak. Karena dengan bos, bos perantara menyampaikan rezeki kita lewat bos. Jangan kita tawakal kepada bos. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Adapun bos cuma perantara. Ibadah-ibadah hati banyak. Intinya, ibadah hati tujukanlah seluruhnya hanya kepada Allah. Takut kita, sabar kita, tawakal kita, cinta kita hanya untuk Allah. Cinta kita hanya untuk Allah. Nanti kita akan diuji satu ketika. Setelah kita akan sibuk, kita akan berbisnis, akan ada usaha. Kemudian dipanggil azan. Kita lebih cinta kepada siapa? Cinta kepada dunia atau cinta kepada Allah? Setelah kita hilang duit kita, hilang harta kita, kita manis, nangis sepanjangan malam. Tapi setelah kita berbuat dosa, berbuat maksiat, kita tidak pernah nangis. Jadi kita lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada dunia? Ternyata lebih cinta kepada dunia, karena lebih sedih, lebih takut, lebih berharap. Tapi orang yang betul-betul dia cinta kepada Allah, dia takut setelah berbuat maksiat, karena dia takut Allah akan jauh darinya. Sehingga Allah akan membenci. Jadi hakikatnya orang yang beriman, orang yang mengarahkan seluruh gerakan hati hanya kepada Allah. Orang yang beriman mengarahkan seluruh gerakan hati, apapun gerakan hati kita. Kalau kita berharap, kita punya angan-angan, kita punya cita-cita, kita takut, kita cinta, kita arahkan kepada Allah. Allah nomor satu. Makanya kita perlu belajar hati ya Allah. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang maha kuasa mengatur seluruh alam semesta. Allah yang memberikan surga dan neraka kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita tidak mungkin bisa masuk surga kecuali yang Allah ridhoi. Dan Allah tidak meridhoi kecuali orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang menjadikan Allah satu-satunya yang ditujukan ibadah, bentuk ibadah. Ya kita ulangnya. Orang yang memalingkan satupun bentuk ibadah kepada selain Allah, dia telah berbuat sekutu, menyekutukan Allah dengan makhluk. Karena ibadah hanya haknya Allah, bukan haknya malaikat. Kita tidak boleh beribadah kepada malaikat, bukan haknya para nabi dan rasul, bukan haknya orang-orang saleh, bukan. Ibadah haknya Allah. Seluruh makhluk selain Allah, ia ciptaan Allah, tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Kemudian kita pahami juga adalah bahwasannya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Perkara yang gaib itu perkara yang mustakbal yang akan datang. Ramalan, ahli nujum, dukun-dukun yang mengaku mengetahui hal gaib, dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik. Dan kita yang meyakini bahwasanya orang itu, dukun itu tahu hal gaib, kita telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik. La ya'lamul ghaiba illallah, kata Allah, tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali hanya Allah. Contohnya hal gaib, kapan virus corona akan berhenti? Hal gaib. Tidak ada yang tahu kepada Allah. Tiba-tiba nanti ada orang yang meramal corona akan berhenti sekian. Itu sudah meramal. Telah berbuat syirik. Contoh lagi. Kapan hujan akan turun? Dan di mana hujan akan turun? Hujan akan turun hal baik. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nah, kapan kiamat akan tegak? Kiamat akan tegak al-ghaib. Kapan Imam Mahdi akan turun? Kapan Nabi Isa akan turun? Kapan Dajjal akan turun? Ia adalah hal-hal yang ghaib. Kapan seseorang mati? Besok kau mati? Ya hal ghaib. Yang mengetahui hal ghaib hanya Allah. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui seluruh makhluk, baik yang di langit para malaikat maupun seluruh makhluk yang di bumi manusia dan para jin, al-ghaiba, perkara yang ghaib, kecuali hanya. Jadi tidak usah percaya dengan bualan-bualan, omongan-omongan dusta, dukun-dukun, tukang ramal, tidak usah percaya. Kita harus tanamkan di dalam diri kita, yang mengetahui hal ghaib hanya Allah, cukup sudah, titik, tidak ada koma. Titik, yang tahu hal ghaib cuma Allah. Perkara yang ghaib apa? Perkara yang ghaib yang masa datang, yang tidak ada dikabarkan dalam Al-Quran dan Hadis. Kalau ada dikabarkan Al-Quran dan Hadis, betul. Contohnya Al-Quran Hadis mengatakan bahwa saya nanti akan turun Dajjal. Betul, nanti akan turun Dajjal. Dan itu perkara yang akan datang. Cuman dikabarkan enggak waktunya kapan. Dan dikabarkan. Kalau kita katakan waktunya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, sudah menerawang hal ghaib. Kemudian orang-orang yang meyakini bahwasanya tukang ramal dan dukun-dukun dia betul dalam ramalannya, orang-orang meyakininya, dia telah kafir. Orang-orang yang meyakini dukun atau tukang ramal betul ramalannya, jujur, katanya kan, dia telah kafir. Dan kita dulu semua bertanya kepada tukang dukun, setelah ada barang kita hilang, kemudian kita panggil dukun, di mana itu orang dapat namanya sekian. Dusta semua. Nah, kalau kita pernah melakukan, kita bertobat kepada Allah, menangis itu sudah sedikit ya. Karena syirik, sekali saja dilakukan, dia menghapus seluruh amal. Syirik yang besar, kalau di dalam makanan, ibaratkan racun kalau kita tipiskan kepada satu panci makanan, makanan ini akan rusak seluruh. Dia juga dengan syirik ketika jatuh dilakukan oleh seorang hamba, dia akan menghapus seluruh amalnya. Laqad uhiya ladhi namun qablik, laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, Nabi Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan nabi-nabi sebelummu, kata Allah. Yang diancam siapa? Nabi yang diancam, padahal nabi maksum. La in asyrakta la yahbatanna, jika kamu berbuat syirik wahai Muhammad, Nabi Muhammad, la yahbatanna amaluka, akan terhapus seluruh. Jadi syirik di dalam amal ibaratkan racun yang kita tipiskan di dalam, maka akan rusak seluruh makanan. Jadi bagaimana tugas kita? Tugas kita adalah kita palingkan seluruh ibadah kepada Allah. Tidak ada yang mengetahui hal ghaib kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat kita bergantung. Siapa yang bisa menghilangkan wabak penyakit corona? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita bergantung. Kita tidak bergantung kepada dokter. Kita tidak bergantung kepada tabib. Kita tidak bergantung kepada orang-orang. Tapi kita hanya bergantung kepada padahal ikatkan dulu hati kita bergantung kepada Allah. Adapun masalah sebab tergantung, kadang kita berobat, kadang kita dengan tidak sembuh berobat, kadang dengan itu sembuh. Ini sebab. Adapun hasil kesembuhan hanya Allah. Jadi orang yang betul-betul hatinya ya tergantung, terpaut kepada Allah adalah orang-orang yang bertawakal, bergantung. Tawakal adalah bergantung. Kita gantungkan, kita sandarkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita terima. Apapun yang terjadi, kita ikhlas. Karena semua terjadi atas kehendak Allah. Itulah murninya orang-orang yang bertauhid. Dalam mencari rezeki, bergantung kepada Allah. Dalam berobat, bergantung kepada Allah. Dalam melakukan, dalam belajar, menuntut ilmu, bergantung kepada Allah. Tawakal. Dalam mendidik anak, bergantung kepada Allah. Dalam belajar menghafal Al-Quran, dalam belajar baca Quran, bergantung tawakal hanya kepada Allah. Itulah intinya orang bertauhid. orang bertauhid tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau meyakini ada dukun atau tukang ramal yang mengetahui al-ghaib. Contoh hal ghaib lagi bisa melihat jin. Jinnya hal ghaib. Jin makhluk ghaib. Paham? Jinnya makhluk ghaib dan tidak mungkin bisa dilihat oleh mata manusia. Kalau dia mengaku bisa melihat jin, pastikan dia telah kafir dalam agama. Kalau bisa dia sudah dipotong kepala. Di negara Saudi Arabia, orang-orang yang mengaku mengetahui hal gaib langsung ditangkap, disembelih, tangkap sembelih. Makanya tidak ada jin, tidak ada dukun-dukun di Saudi. Saudi Arabia. Kalau di Indonesia, banyak. Orang yang mengaku bisa melihat jin, dia berarti dukun. Dan kita kalau percaya, kita jadi kafir. Paham cuma? Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah, dan jin itu hal gaib. Contoh lain lagi, ada yang mengatakan dia melihat malaikat. Malaikat makhluk gaib. Kalau dia mengaku bisa melihat malaikat, dia mengaku setara dengan Allah. Karena yang mengetahui hal gaib cuman Allah. Dan kita kalau percaya dengan ucapannya, berarti kita membenarkan dukun. Dan kita telah kafir di dalam agama. Tapi ya, kalau kita percaya dengan ucapan. Bagaimana kalau cuma sekedar nonton acara, itu ada acara dukun tuh, ada acara tukang ramal, dia bisa datangkan jin. Sekedar nonton. Kita dan membenarkan dan percaya. Kalau sekedar nonton, sekedar melihat, sholatnya 40 malam tidak diterima. Sholatnya 40 malam tidak diterima. Paham ke? Paham ke, Mak? Nah, kita dulu pernah bertalak, bertobat kepada Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Supaya orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah dengan taubatan nasuha. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang dulu melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, itu berbuat dosa dan maksiat, berbuat syirik kepada Allah, membuat agama-agama baru, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah yang mengampuni seluruh dosa manusia, termasuk dosa syirik. Dosa syirik tidak diampuni kalau kita wafat membawa dosa syirik. Tapi kalau kita sebelum wafat betul-betul bertaubat, meninggalkan dosa, menyesal sungguh-sungguh dan berniat tidak ingin kembali dari dosa tersebut, Allah akan ampuni. Yaghfiru dzunuba jami'an, seluruh. Dan kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mengatakan, syirik itu akhfa min dabibin namal. Syirik itu lebih halus daripada rayapan semut. Syirik itu lebih halus daripada rayapan semut. Nabi Ibrahim yang digelari dengan Khalilullah, kekasih Allah, yang diuji ketauhidan Nabi Ibrahim dengan disuruh sembelih anaknya kan, untuk menguji sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ternyata disembelih juga anaknya kan, cuma diajar untuk menguji apakah Nabi Ibrahim cinta kepada anaknya atau cinta kepada Allah. Sampai segitu ujian Nabi Ibrahim untuk mengetes tauhidnya, kemurnian cintanya kepada Allah. Apa doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah diriku, kata Nabi Ibrahim, dan anak keturunanku seluruhnya anak budal asnam, untuk menyembah patung. Nabi Ibrahim yang sudah diuji dengan menyembelih anaknya, takut, begitu takut dengan kesyirikan. Rasul mengatakan tadi, syirik itu lebih halus daripada rayapan semua. Makanya kita terus menuntut ilmu, berdoa. Nah, kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an la a'lam wa an astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk berbuat syirik kepadamu dari perkara-perkara yang aku ketahui. Kita tahu itu syirik, masih kita lakukan. Mendatangi dukun, percaya kepada dukun, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada mayit, berdoa kepada wali-wali, sampaikan kepada Allah. Itu sudah tahu masih kita lakukan. Itu berlindung dari. Yang kedua, wa'audzubika min an usyrika bi wa'audzubika wastaghfiruka lima la'alam. dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa syirik yang aku tidak mengetahuinya, kemudian terjatuh secara tidak sengaja. Jadi intinya kewajiban kita adalah bertauhid. Tauhid artinya kita esakan Allah, jadikan Allah satu-satunya yang kita takut, jadikan Allah satu-satunya yang kita harapkan, jadikan Allah satu-satunya yang kita cintai dari seluruh alam semesta, dunia dan segala isinya tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah satu-satunya yang kita minta doa tatkala kita ditimpa musibah, tatkala kita penyakit, berdoalah hanya kepada Allah. Disitulah intinya orang yang bertauhid, menyandarkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.